ke langit luas, semua musim terus berganti. Tetap bermain awan, merangkai mimpi dengan hayalku, selalu bermimpi dengan hariku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan, tak halusnya terbuka, coba temani dekati aku. Tetap bermain.